Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, fa in kila halir riya haramun au makruhun au mubah. Kalau dikatakan, apakah riya itu haram atau makruh atau mubah? Oleh jawab, maka jawabnya kata Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, anna fihi tafsilan. Sungguhnya dalam masalah ini harus dirinci. Wahwa imma an yakuna bil ibadat au bi ghairiha. Keadaan riya itu bisa di dalam ibadah atau selainnya. Wa in kana riya bil ibadat fahuwa haram. Jika riya itu dalam ibadah, maka hukumnya haram. Ya, haram artinya syirik. Ya, walaupun syirik asghar. Fa innal mura'i bi salatihi wa shadaqatihi wa hajatihi wa nahwi dzalik asin athimun. Karena orang yang riya di dalam salatnya, riya dengan sedekahnya, riya dengan hajinya, dan semisal itu, dia telah melakukan perbuatan maksiat dan berdosa. Kenapa bisa berdosa? Li'annahu yaqsudu bidzalika ghairallah ta'ala al-mustahiq lil ibadati wahdah. Karena dia bertujuan melakukan itu semua, sholat, sedekah, haji, atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, tujuannya kepada selain Allah. Padahal Allah adalah yang mustahik lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi saja. Wal mura'i bidzalika fi sukhtillah. Maka orang yang dia riya di dengan ibadah, ya, telah masuk ke dalam murka Allah. Wa amma in kana bi ghairil ibadat. Adapun kalau keadaan riya itu bukan dengan ibadah-ibadah. Fa huwa qatala bil mal ala ma taqaddam. Seperti mencari harta. Iya. Ketika dia dalam mencari harta, enggak ada hubungannya dengan ibadah. La yahrum min haitsu innahu talabul manzila fi qulubil ibad. Tidak haram dari sisi ketika dia mencari kedudukan di hati orang lain atau di hati hamba-hamba yang lain. Naam. Walakin kama yumkin kasbil mal bitalbisat tu asbabil makhturah. Akan tapi kemungkinan usaha harta tersebut akan bercampur, tersamar. Ya, dan adanya sebab-sebab yang membahayakan. Nah, adanya perkara yang membahayakan. Iya. Kadzalika jah. Demikian pula ketika dia riya dengan jah, kedudukan. Kama anna kasba qalil minal mal wa huwa ma yahtaju ilal insan mahmud. Demikian pula kedudukan. Sebagaimana usahanya yang sedikit dari harta, dan dia memerlukan, seseorang memerlukan kepada kedudukan dia, dan itu terpuji. Artinya adanya syafaat dari orang yang punya kedudukan. Kalau orang yang punya kedudukan bisa mensyafaati orang lain. Ini dari sisi terpujinya. Fakadzalika jahu alladzi talabahu Yusuf alaihi salam. Demikianlah kedudukan ini di mana Nabi Yusuf alaihi salam mencarinya. Dalam firman Allah, inni hafidun alim. Sungguhnya aku adalah penjaga yang berilmu. Wala naqulu bi tahrimi jah wa in kathur illa idza hamila sahibuhu ala ma la yajuz ala nahwi ma dzakarna fil mal. Ini penting. Tidak kita katakan haram jah, kedudukan tersebut, walaupun banyak, kecuali kalau kedudukan itu akan menyeret pelakunya kepada apa? Kepada perkara-perkara yang enggak boleh. Ya, seperti yang kita sebutkan dalam masalah harta. Kalau harta itu kecampur dengan perkara yang samar, di sana adanya tersamar antara keharaman, juga perkara-perkara yang akan menterjerumuskan dia, ya, akan menjual agamanya, maka ya tidak boleh. Demikian pula kedudukan. Ya, kalau sampai menyeret pelakunya kepada perkara-perkara yang tidak boleh, akhirnya ada basa-basi, bermuka dua, dan yang lainnya, dan semisalnya dalam mencari harta, maka tidak boleh. Apalagi sampai mengorbankan agamanya. Iya. Makanya di sana disebutkan, walaupun ya tidak haram dari sisi riaknya, tapi di sana ada usaha harta yang tercampur dengan sebab-sebab yang bahaya. Ya, ada perkara-perkara yang seorang akan terjatuh kepadanya. Nah, demikian pula tentang kedudukan. Wa amma si'atil jah min ghairi hirsin ala talabih wa min ghairi iktimami bi zawali wa inzala fala darar fihi. Adapun kalau kelapangan kedudukan, artinya dia bisa mendapatkan peluang kedudukan itu dengan lapang, tanpa adanya kesemangatan untuk mencarinya, dia gak mencari kedudukan itu, tetapi dipilih. Kan ada seperti itu. Suruh naik jabatan gak mau. Akhirnya terpaksa, tahu-tahu udah ada surat pengangkatan. Ya kaget. Begitu. Nah. Iya. Baik kedudukan dari sisi jah sebagai yang membimbing di satu tempat, maupun sebagai kedudukan dia jabatan di kantor atau yang lainnya. Enggak menginginkan, enggak ada kepingin punya jabatan tinggi-tinggi atau jabatan yang penting. Dan juga tanpa harus bersedih hati kalau hilang. Kalau hilang dengan hilangnya jabatan itu. Enggak hilang, enggak apa-apa. Turun lagi, enggak masalah. Iya. Seperti itu. Istilahnya peduli amat. Kalau jabatannya enggak naik pun peduli amat. Itu asalnya. Enggak peduli dia. Mau diangkat justru enggak mau. Kalau ketika sudah diangkat kemudian dicopot lagi, enggak masalah. Enggak sedih. Maka kalau seperti ini, fala dolar fih, tidak ada mudarat baginya. Itla jaha awsa' min jahin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulamuddin ba'dah. Karena tidak ada kedudukan yang lebih luas dibandingkan kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya para ulama agama ini setelah sepeninggalan Rasulullah. Enggak diangkat ya jadi memimpin umat, enggak harus gembar-gembor di medsos menampilkan istilahnya menampakkan ini kegiatan amal ini enggak perlu, tapi tiba-tiba memang diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sebagai pembimbing umat agama. Nah, nikmat dari Allah. Bahkan dibahas di dalam kitab Tauhid, jah kedudukan inilah yang seorang boleh berlomba-lomba. Tapi ingat tadi, tidak sampai jatuh kepada perkara yang tidak boleh. Apa hadisnya? Ketika Rasulullah ingin memberikan rohiyah, bendera panji perang. Ya, Rasulullah akan memberikan bendera kepada orang yang ia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dengannya akan dibuka kemenangan. Siapa yang tidak mau kepingin jadi pimpinan yang dijanjikan oleh Rasul? Iya, semuanya ingin diberikan panji-panji perang itu. Demikian pula kedudukan yang lain dalam masa sisi agama. Iya. Nah, makanya ada doanya. Jadikanlah pimpinan terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya. Waja'alni lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah bagi orang-orang muttaqin yang bertakwa seorang imam. Jadikanlah aku sebagai imam bagi orang yang muttaqin. Boleh. Nah, tapi tadi ya tidak jatuh kepada perkara yang tidak dibolehkan. Kenapa? Kalau sudah ada unsur-unsur sakit hati kalau bukan dia yang diangkat atau dia bahkan menjatuhkan orang lain, dijelek-jelekan yang lain. Oh, si pulan mah enggak bisa mimpin, si pulan enggak bisa begini, si pulan enggak bisa begitu. Ya, maksudnya dia yang bisa. Nah, ini jatuh kepada apa? Ruhubul riyasah. Iya, hubul jah yang dilarang, yang tercela. Nah, walakin insirapul himam ila talabil jah nuqsan fiddin. Tetapi semata-mata dia perhatiannya kepada mencari kedudukan, iya, tentunya bukan perkara agama. Iya, semata-mata dia ketika berpaling karena perhatiannya ingin mencari kedudukan, ini kurang di dalam agama. Wala yusib bitahrim, walaupun tidak disifati dengan haram. Tadi ingat sekali lagi, bukan al-imam fiddin yang dimaksud nuqsan fiddin ini. Artinya semata-mata dia menginginkan kedudukan, iya, tanpa terjatuh kepada perkara yang dibenci, bisa dikatakan masih nuqsan fiddin, kurang agamanya. Kenapa? Kurang waro, iya, tidak waro. Apalagi jatuh kepada perkara-perkara yang haram, hukumnya haram. Wa tahsinu thawb alladhi yalbisuhu al-insan indal khurud ila an-nas innama huwa liyarahu an-nas wa kadhalika kullu tajammul li ajlihim la yuqal innahu mariyun anhu. Ya, dan demikian pula ketika dia memperbagus bajunya, artinya memperbaiki bajunya ketika seorang memakai ingin keluar menghadap manusia agar manusia melihat dia. Demikian pula ketika dia memperindah agar dilihat oleh manusia, tidak dikatakan itu dilarang. Makanya ketika ada hadis, iya, nah, seseorang pakai baju ini, baju itu, maka dikatakan Allah itu indah dan mencintai keindahan. Boleh. Iya. Nah, beda dengan pamer itu bahasa Indonesianya ya. Iya. Ingin dilihat semata-mata manusia, Masya Allah bajunya bersih, biar enak dipandangnya. Kan orang kalau ngelihat bajunya bersih, orang Jawanya bilang apik gitu ya. Ya, bajunya apik. Ya, maksudnya apik itu bersih, walaupun gak bagus, gak baru, tapi bersih, rapi. Ya, enak kan dilihatnya, enak. Tapi kalau lusuh, lihat kasihan. Bisa jadi nanti yang make baju lusuh itu jadi riya. Kenapa? Juhud. Kan begitu. Ngeri sekali kan. Juhud dia memang. Sendalnya tebelah. Misalnya kopiannya robek-robek. Bajunya tambelan. Ya. Kayak pendekar pengemis. Begitu. Itu ada tambel-tambel. Kemudian pergi ke masjid-masjid. Jadi riya nantinya. Artinya al-muhim dilihat dari kemampuan masing-masing. Hanya ditekankan ketika seorang punya baju yang bagus, dia peruntukan untuk pergi agar menghormati manusia. Manusia bisa melihat dia enak dipandangnya. Walaupun dia tidak punya apa-apa, dia tidak menampakkan kekurangannya. Iya, sehingga menjaga muru'ah. Itu lebih justru masuk keutamaan. Nah, dan ketika dia tidak punya baju yang seadanya, yang penting bersih, rapi, dia jaga, itu lebih baik dibandingkan dia kunyel, kumel, kayak seperti tidak diurus, bahkan bajunya enggak dicuci misalnya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Walaupun satu-satunya, dia jaga, dia cuci, bersih, rapi, itu lebih baik. Karena Allah mencintai keindahan. Nah, bisa jadi dengan usaha dia seperti itu, Allah berikan rezeki, lapangan, tanpa harus dia meminta. Nah, seperti yang Anda ceritakan dulu, ya ada yang dia padahal mampu, ya diustadkan udah gitu, bukan usaha kita, bukan ada pokoknya cerita ya, kayak sendal jepit, Masya Allah sendal jepitnya putus-putus terus dibelikan karena merasa iba, aduh kasihan banget ustaz saya ini, dibelikanlah sendal kulit yang bagus, mahal itu harganya, sampai cerita itu ya segitu ya, mahal lah gitulah buat kita. Besok ya mana ketika pergi sholat Jumat, ketika sholat Id, kan orang yang mau memberi ingin melihat gitu loh. Bahwasanya dihargai pemberiannya. Ternyata pakai yang jepit itu lagi. Gimana coba rasanya? Ini. Ya. Berarti kan ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Nah, ya husnudannya sih juhud, tapi jadi riya nantinya. Kan gitu, serba salah. Nah, ya tapi ternyata memang orangnya seperti itu. Iya, pengen memang mendapatkan yang bagus dan disimpan. Itu, Allahu a'lam bishawab ya. Mereka-mereka haula yang suka mengambil manfaat dari para agnia. Nah, waqad takhtalif al-maqasid bidzalik. Dan sungguh berbeda-beda tujuannya akan dengan hal tersebut. Fa inna aktsar an-nas yuhibuna alla yuraw bi'ain naqsin fi halin. Karena mayoritas orang senangnya untuk tidak dilihat dengan apa? Mata kurang, maksudnya kekurangan di mata pandangan orang tentang keadaan dirinya. Wa fi afradil muslim min hadits Ibnu Mas'ud, dan juga pada individu muslim sebagaimana dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qal, bahwasannya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzatu min kibr. Berarti tergantung tujuannya masing-masing. Kalau dia menampakkan bajunya karena sombong, ya jatuhnya kepada kibr. Kalau dia ingin riya dipandang manusia karena dia banyak kekayaannya, tergantung niatnya masing-masing. Tapi hukum asal, kalau dia ingin bagus, dilihat pandang orang enak, tidak mengapa. Ya. Makanya dilihat di sini, kata beliau, dilihat tujuannya masing-masing. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di sini, tidak akan masuk jannah orang yang ada di hatinya seberat biji dzarrah dari kesombongan. Wa qala rajulun inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan. Oh, ini dia. Maka ada yang mengatakan seseorang, sesungguhnya seseorang senang bajunya bagus, wa na'luhu hasana, sendalnya juga bagus. Waqala, kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibr batar haqq wa guntuna. Sungguhnya Allah indah mencintai keindahan, dan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, artinya kalau dia pakai bajunya tadi, bajunya yang bagus itu karena ada kesombongan, masuk ke dalam hadis ini. Tapi kalau semata-mata untuk dia agar enak dipandang, dilihat oleh orang, maka tidak mengapa, karena Allah indah mencintai keindahan. Ya tadi, kalau ada kibr, dengan baju bagusnya dia menolak kebenaran atau meremehkan manusia, baru jatuh kepada kibir. Nah, wa minan nasi man yu'assir idharu nikmatillah alaih. Waqad amara Rasulullah sallam bidzalik. Dan di antara manusia juga ada yang dia mengutamakan untuk menambahkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya. Bukan dalam rangka sombong, bukan dalam rangka riya, tapi memang ingin menampakkan kenikmatan Allah. Dia punya sepatu baru, dia pakai ke masjid untuk dakwah dan yang lainnya. Tidak mengapa. Punya jam, ya, walaupun enggak baru tapi bagus untuk ibadah. Nah, bajunya seperti itu. Nah, dan sungguh Rasulullah memerintahkan hal itu untuk menampakkan kenikmatan yang Allah berikan. Makanya di hari raya Idul Fitri, ya, disuruh menampakkan kenikmatan kepada Allah. Berbondong-bondong kaum muslimin mengenakan pakaian yang indah, yang bagus, yang syar'i. Nah, dalam rangka apa? Gembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Demikian pula Jumat. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakatuh.